Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله كتاب لنجدكم pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita sampai pada ucapan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan innama zulzilatil ardu idza umila fiha bil ma'ashi. Sesungguhnya digoncangkan bumi, terjadi gempa bumi apabila dilakukan di bumi tersebut kemaksiatan-kemaksiatan. Ini menjelaskan bahwasannya di antara sebab yang paling besar terjadinya gempa bumi itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Sehingga terjadinya gempa bumi ini bukan sekedar fenomena alam saja, ya, atau sesuatu yang biasa terjadi. Nah, ya. Tapi sebab yang paling besar adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya gempa bumi ini hanyalah fenomena alam saja. Ya. Sehingga mereka tidak mengambil pelajaran dari terjadinya gempa tersebut. Ya. Sedikit sekali orang yang menyadari bahwasannya terjadinya gempa bumi itu merupakan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Yeah. Padahal terjadinya gempa bumi sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mawa'idatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa azaban wa sukhtan 'ala al-kafirin. Gempa bumi itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga hendaklah mengambil nasihat tersebut, mengambil pelajaran dari adanya gempa. Ya. Dan sebagai hukuman, azab dan kemurungan orang-orang kafir. Nah, sehingga hendaknya kita sekali lagi mengambil ajaran dari atau yang semisalnya. Ya, karena itu semua kekuatan Allah Maha Mampu untuk menggoncangkan bumi. Ya, yang manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya berpijak di atas permukaannya. Nah, maka Maha Mampu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan bumi ini. Ya. Sehingga dengan terjadinya perkara tersebut, hendaknya kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjutkan, wa kataba Umar ibnu Abdul Aziz ila al-Amsar. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, ya, yang terkenal dengan ketakwaan dan keadilannya, Nah, ya, ketika itu beliau menulis surat kepada negeri-negeri atau kota-kota, gubernur-gubernurnya. Amma ba'du, fa inna hadha rajfa syai'un yu'atibullahu azza wa jalla bihi al-ibad. Kata beliau, sesungguhnya gempa ini merupakan sesuatu di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum hamba-hambanya dengan gempa tersebut. Waqad katabtu ilal amsar ay yujadiju ay yukhriju fi yawmi kada wa kada fi sahri kada wa kada. Aku telah menulis surat kepada gubernur-gubernur untuk mengeluarkan pada hari ini dan hari itu, di bulan ini atau di bulan itu, ya, untuk mengeluarkan sedekah. Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bihi. Barang siapa yang memiliki suatu harta, maka bersedekahlah dengannya. Ya. Di sini ketika terjadi gempa, Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada para gubernurnya, bagi orang yang memiliki harta, hendaklah dia bersedekah dengan harta tersebut. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh telah beruntung orang yang mengeluarkan zakat, sebagian mengartikan orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, yang menyebut nama Rabb-nya kemudian dia sholat. Wakulu kama qala Adam. Dan beliau mengatakan kepada para gubernurnya, ya, ucapkanlah sebagaimana ucapan Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami, ya, dengan kemaksiatan. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya. Ini ucapan Nabi Adam alaihissalam ketika terjatuh kepada suatu dosa. Ya. Yaitu memakan buah pohon yang dilarang di dalam surga ketika itu. Nah, sebagai bentuk taubatnya, Nabi Adam alaihissalam mengucapkan kalimat tersebut. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Iktiraf, mengakui kesalahan-kesalahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan apabila engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, ya, Umar bin Al-Aziz mengatakan kepada para penduduknya, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam. Yang intinya permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengakui diri banyak terjatuh kepada dosa-dosa, kezaliman-kezaliman, kemudian memohon ampunan Allah, memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan kalau Allah tidak mengampuninya, Allah tidak memberikan rahmat kepadanya, niscaya akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa qulu kama qala Nuh, dan ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa illa taghfirli wa tarhamni dan mengampuniku. Kalau engkau tidak merahmatiku, niscaya antara orang-orang yang merugi. Nah. Wa qulu kama qala Yunus, dan ucapkanlah sebagaimana ucapan Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain engkau ya Allah. Sesungguhnya maksudnya engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nah. Ya. Nabi Yunus AS, beliau mengucapkan kalimat ini ketika beliau berada di dalam perut ikan. Nah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepadanya. Kemudian beliau menyampaikan kalimat tadi. Ya. Diawali dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengakui kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Nah. Ya. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengeluarkan beliau dari perut ikan tersebut. Nah. Yang jelas para anbiya alaihi wassalatu wassalam, apabila mereka mendapatkan suatu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salam diusir oleh Allah ke dunia. Nabi Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan. Yeah. Ketika mereka mendapatkan suatu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka segera kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampunan dari dosa-dosa yang pernah terjatuh padanya. Yeah. Dan mengambil faedah dari kejadian-kejadian yang terjadi tersebut untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang seharusnya kita lakukan. Ya. Yeah. Ketika kita mendapatkan musibah-musibah, hendaklah kita mengambil hikmah dari musibah-musibah tersebut. Intinya Allah menegur kita supaya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang pertama kita ucapkan ketika mendapatkan berbagai macam musibah-musibah. Ya, selain kita istirja. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memohon pahala dari musibah yang menimpanya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya. Dan juga, hendaklah kita ucapkan kalimat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika tertimpa ujian musibah yang menimpanya. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, segera beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Adapun orang-orang yang celaka. Ya, adanya hukuman-hukuman ini. Adanya musibah-musibah ini. Gempa, tsunami, longsor, lain sebagainya. Tidak ada kecuali kekerasan dalam hatinya. Ya, semakin keras hatinya. Berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan mereka menafsirkan kejadian-kejadian tersebut. Nah, menafsirkan gempa dan semisalnya dengan tafsiran-tafsiran yang tidak asalnya dalam syariat. Mereka yang menafsirkan ini hanya fenomena alam saja. Nah, ya. Ini ya kebiasaan bumi demikian. Nah, tidak ada pengaruh terhadap hati-hati mereka. Tidak ada rasa takut dengan adab dan sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kejadian tersebut hanya lewat begitu saja. Tanpa mengambil pelajaran, tanpa mengambil hikmah. Berlalu begitu saja. Nah, Waqala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Aswad ibn Amir qala haddatsana Abu Bakar anil A'mash, menceritakan kepada kami Aswad bin Amr, menceritakan kepada kami Abu Bakar dari A'mas, Aiman ibn Mihran, an A'ta bin Abi Rabah an ibn Umar, dari ibn Umar radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata ibn Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham, apabila manusia bakhil, kikir dengan dinar dan dirhamnya, watabaya'u bil'inah, dan melakukan jual beli dengan cara inah, riba, watabaa'u annabal baqar, dan mengikuti ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan. Sebagian ada yang mengartikan sibuk dengan pertanian. Kenapa dikatakan sapi digunakan untuk membajak sawah, sehingga diikuti ekor sapi tersebut. Ya, sehingga makna wa taba'u annabal baqar bisa maknanya sibuk dengan pertanian atau sibuk dengan peternakan. Wa tarakul jihad, dan mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu anhum. Allah akan menurunkan kepada mereka bala, musibah, bencana. La yarfa'uhu anhum, Allah tidak mengangkat bencana tersebut dari mereka. Hatta yuraji'u dinahum, sampai mereka kembali kepada agama mereka. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah mengatakan, idza dhanna an-nasu bid-dinar wa dirham, apabila manusia bakhil, dhanna maknanya bakhil, apabila manusia dengan dinar dan dirham, kikir tidak mau bersedekah, tidak mau melakukan kebaikan dengan hartanya, atau tidak mau meminjamkan pinjaman yang baik kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, yang jelas dia bakhil, kikir. Tidak mau mengeluarkan untuk sedekah. Dan juga tidak mau mengeluarkan untuk kebaikan-kebaikan. Infak, misalkan. Nah, memberikan ta'awun kepada yang membutuhkan. Wakaf dan sebagainya. Atau kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa anil qardil hasan lil muhtaj. Dia bakhil dari meminjamkan pinjaman yang baik kepada orang yang membutuhkan. Memberikan pinjaman ini suatu kebaikan. Nah, ada orang membutuhkan, kita lapang misalkan, untuk berikan pinjaman, berikan pinjaman. Ini termasuk di antara bentuk kebaikan. Yaitu memberikan sebagian hartanya yang bisa menutupi kebutuhannya, dengan syarat dia mengembalikan sejumlah harta yang dipinjam tersebut tanpa ada tambahan. Ini makna qardul hasan. Memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik. Dia berikan sejumlah harta, sesuai dengan kebutuhan si peminjam tadi atau semampunya. Nah, dengan syarat mengembalikan, gantinya sesuai dengan yang dipinjam tanpa ada tambahan. Namanya qardul hasan. Adapun sekarang kalau kita perhatikan manusia, nah, sekarang ini, menggunakan bahasa pinjam-meminjam ini, tapi dalam bentuk ribawiyah. Tidak meminjamkan hartanya kecuali dengan cara ribawiyah. kebanyakan sekarang orang. Nah, meminjamkan 10 juta misalkan ingin dibayar menjadi 11 juta. Ya. Nah, di mana sistem ini, apakah ya, disyaratkan dari awal atau disyaratkan setelah dia tidak bisa melunasi pada tempo tertentu. Ya. Kalau dari awal jelas sekali, misalkan saya pinjamkan uang 10 juta, kamu po 1 tahun. Misalkan. Ini jelas. Ada juga yang di awal jadi syaratkan. Ya. Saya berikan pinjaman kamu 1 juta. Ya. 10 juta misalkan tadi. Temponya 1 tahun. Nah, berlalu tempo selama setahun, ternyata dia belum bisa bayar. Ya. Kemudian orang yang meminjamkan ini mengatakan, dikarenakan kamu tidak bisa bayar dalam tempo 1 tahun ini, maka ya, kamu kena denda. Ya, harus bayar menjadi 11 juta. Misalkan. Nah, ini pun sama riba. Ya. Sikap yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang yang meminjam hutang kepada kita belum mampu untuk membayarnya, ya, ditunggu sampai dia mampu tanpa ada denda, tanpa ada tambahan. Ya, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau orang yang berhutang, dia orang yang tidak bisa, tidak mampu membayar hutangnya dalam keadaan dia susah, maka tunggu sampai dia mampu. Ya. Memberikan pinjaman hutang sudah suatu kebaikan. Ya. Kemudian menunggu sampai dia mampu membayarnya pun kebaikan lagi. Wa ang tasaddaqu khairul lakum, dan ya, kalian bersedekah ini lebih baik bagi kalian. Lebih daripada itu, disedekahkan. Ya. Nah, ini lebih baik lagi. Walaupun dengan memberikan masa tempo pun, ditunggu sampai dia mampu, ini sudah kebaikan yang sangat besar. Ya. Orang tidak belum mampu membayar hutang, kita berikan waktu tempo lagi sudah. Nah, tempo lagi misalkan 2 bulan, mudah-mudahan mampu. Nah, sudah kebaikan yang besar. Ya. Lebih-lebih lagi kalau dia tidak mampu kemudian mengatakan sudah sedekah saja buat kamu. Ini lebih besar lagi. Nah. Tapi disayangkan sekarang. Banyak orang yang berhutang. Ya, sengaja tidak membayar hutangnya. Nah. Padahal dia mampu untuk membayar hutang. Yang semacam ini disebut dengan kezaliman. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Ya. Orang yang dia mampu membayar hutang kemudian jatuh temponya tapi menunda-nunda, mengakhir-akhirkannya, ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Zalim dalam masalah harta ini bisa menyebabkan apa nanti. Ya. Nah, telah kita jelaskan bagaimana orang yang bangkrut. Nah, orang lain bukan dalam bentuk cercaan, cacian, makian, pukulan saja. Perlindungan harta pun termasuk kezaliman. Ya. Nah, jaga amalan-amalan kita. Jangan sampai melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan hilang pahala. Nah. Rasulullah mengatakan tadi, apabila manusia bakhil dengan dinar dan dirhamnya. Ya, bakhil. Nah, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berbagi, tidak mau memberi, tidak mau bersedekah. Bakhil, kikir. Nah. Ya. Yang mana dalam hadis yang lain, orang yang bakhil dan kikir didoakan oleh malaikat, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran ya, kepada orang yang menahan-nahan hartanya. Ya, tidak mau bersedekah. Nah, tidak mau memberi. Tidak mau berbagi ya, dengan orang yang membutuhkan. Didoakan oleh malaikat supaya hilang, hancur hartanya. Ya. Sehingga Rasulullah banyak menasihatkan kepada para perempuan untuk rajin-rajin bersedekah. Ya ma'asaron nisa tasaddaqna. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Ya. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan, nah, banyak penduduk neraka dari kalangan perempuan, Rasulullah menyebutkan di antara amalan yang dengannya bisa menjaga dari siksa neraka, bersedekah. Ya ma'asaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsaru ahli an-nar. Wahai segenap para perempuan, bersedekahlah kalian. Aku melihat kalian itu menjadi kebanyakan penduduk neraka. Diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan, jangan sampai bakhil, kikir. Ya. Kadang-kadang banyak di antara para perempuan, ya, para istri ketika suami anak bersedekah ditahan-tahan. Jangan sedekah. Lebih baik dibelikan kebutuhan ini, kebutuhan itu. Padahal sebenarnya memiliki kelebihan. Ya, beda halnya kalau seandainya ya pas-pasan mungkin. Ya, kebutuhan pokok belum tercukupi. Ya, istri bisa bilang demikian. Nah, kebutuhan utama dulu. Tapi masalahnya ketika kebutuhan pokok tak tercukupi, kemudian suaminya ingin bersedekah, kadang-kadang sebagian istri menghalang-halanginya. Ya, jangan. Mending belikan ini dan itu dan sebagainya. Ya. Atau kadang-kadang seorang suami ingin memberi kepada kerabat-kerabatnya, ya, kerabat yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara yang membutuhkan, yang fakir, miskin. Kadang-kadang sebagian istri melarangnya, mencegahnya. Ya, entah alasannya cemburu atau lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga si suami tersebut tidak jadi bersedekah. Tidak jadi memberi kepada orang lain. Tidak jadi berbagi dengan orang lain. Nah, maka Rasulullah ingatkan kepada kaum perempuan tadi, ya ma'asaron nisa tasaddaqna. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Ya. Nah, ini dengan sedekah ini di antara sebab terjaga dari api neraka. Ya. Sehingga kalau seandainya ya belum mampu bersedekah, nah, dengan harta minimalnya menghasung. Ya, menghasung orang lain untuk bersedekah. Ya, menghasung suaminya misalnya. Nah, untuk bersedekah, jangan sampai menghalang-halangi suaminya untuk bersedekah. Dengan menghasung saja suaminya untuk bersedekah, mendapatkan bagian pahala dari sedekah suaminya. Dikarenakan dia ikut menghasung. Ya, dan juga mengikhlaskan dirinya. Ridha. Tidak menghalang-halangi suaminya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah. وَتَبَيَعُوا بِلِئِنَا. Dan apabila manusia melakukan transaksi jual beli dengan proses ina. Ya. Ina itu ada riba. Nah, maknanya, seseorang dia membeli suatu barang. Ya. Dengan harga atau dengan cara kredit. Ya. Kemudian dia menjualnya, nah, dengan harga cash dengan nilai yang lebih kecil ya, dari nilai kredit. Contoh misalkan, si A dia butuh HP misalkan, datang ke toko si B, nanyakan HP ini harganya berapa? Kata si B sebagai penjual, nah, HP ini harganya 1 juta. Ya, si A ini mengatakan, saya beli HP-nya. Nah, Ya. 1 juta, tapi apa? Dengan kredit. Nah, kredit selama setahun. Kredit selama setahun. Nah. Kemudian setelah terjadi transaksi tadi, ya, HP-nya sudah diambil, kemudian nanti uangnya 1 tahun, 1 juta. Ya. Si A ini, dia menjual kembali kepada si B. HP ini saya jual lagi kepada kamu. Ya. Tadi yang asalnya pembeli jadi penjual. Yang asalnya penjual jadi pembeli. Ya. Saya jual lagi kepadamu, ya, dengan nilai, ya, 800 ribu. Tapi cash. Nah, tapi cash. Nah, ya. Sehingga barangnya kembali kepada si penjual tadi. Tapi si pembeli mendapatkan uang 800 ribu. Ya. Yang mana selama setahun tadi dia harus membayarnya 1 juta. Ini namanya bay'ul aina atau ina. Kita sebut bay'ul aina dikarenakan ainul mal. Ina itu ainul mal. Ya. Barangnya itu kembali lagi. Ya. Kembali lagi kepada si pemilik sebelumnya dan ada tambahan. Ya. Tadi HP-nya kembali lagi. Nah, HP-nya kembali lagi kepada si pemiliknya, si penjualnya. Tapi ada tambahan. Ya, selisih antara 1 juta dan 800 ribu tadi. 200 tambahannya. 200 ribu. Ini bayi oleh ina. Ya, ini yang diharamkan. Disebut juga, ya, yang semacam ini, satu akad yang diharamkan seperti ini. Intinya, tipu daya, nah, dengan pelantara barang tadi. Ya, ingin hilah, mencari-cari alasan. Ya, namanya bay'ul aina. Dan ini terjadi sekarang. Di kalangan banyak orang, jual beli semacam ini. Nah, ya, beli barang misalkan. Saya beli barang ini berapa harganya? Di tahun. Nah, sudah, saya beli ya. Saya itu, dia jual lagi. Saya jual lagi barang ini ya. Tidak mengapa, 4 juta. Tapi cash kontan. Nah, 4 juta tadi. Dikembalikan 5. Nah, kontan sekian. Kalau kredit sekian. Ya. Misalkan jual, beli HP. Ya. Nah, si A sebagai pembeli. Si B sebagai penjual. Si A ini ingin beli HP. Ya. Beli HP ini. Merek Samsung misalnya. Berapa harganya? Nah, harganya 2 juta. Cash. Misalnya. Cash. Kalau kredit berapa? 2,5 juta. Ya. Ini pendapat yang kuat tidak mengapa demikian. Nah, pendapat yang kuat tidak mengapa. Ya. Dengan sistem demikian. Ya. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Ini pendapat yang rajih tidak mengapa. Yang tidak boleh itu tadi, yang disebut dua harga, ya, yang melarang dua harga bukan seperti tadi. Bukan harga cash demikian, sekian, harga sekian, bukan. Tapi gambaran dua harga tadi, gambaran yang pertama kita sebutkan. Ya. Nah, si pembeli, intinya dia ingin pinjam uang. Ya. Tapi berhilah. Ya. Menggunakan alasan atau tipuan dengan membeli suatu barang. Setelah dibeli, dia jual lagi kepada si penjual tersebut. Nah, ya, dia mendapatkan cash tadi senilai 800 ribu, tapi dia harus bayar hutangnya 1 juta. Ini bayar oleh ina. Ya. Tapi kalau seandainya dia membeli barang tersebut dari si A, ya, dia beli barang kepada si A, tadi HP. Nah, nilainya 1 juta kredit 1 tahun. Nah, ya. Kemudian si pembeli ini dia jual kepada orang lain dengan nilai di bawah itu, baik 800 ribu, 100 ribu. Ya, ini bukan bayi ulaina. Kenapa? Beda orangnya. Nah, ya, beda orangnya. Nah, dia kredit kepada si penjual awal tadi tetap 1 juta selama setahun. Nah, ya, adapun dia mendapatkan uang cash dari orang lain ketika dia jual barangnya tadi kepada orang lain lagi dengan nilai 800 ribu. Semacam ini tidak mengapa. Nah, kembali kepada pembahasan tadi. Apabila manusia ya, kikir, bakhil dengan dinar dan dirhamnya, kemudian berjual beli dengan cara inah, riba, watar, adnabal bakor, dan sibuk dengan peternakan. Azwi mengatakan sibuk dengan pertanian. Dikatakan mengikuti ekor-ekor sapi ketika membajak tanah biasanya. Ya. Nah, dia sibuk dengan pertanian atau sibuk dengan peternakan. Watarakul jihad fi sabilillah, kemudian juga meninggalkan jihad fi sabilillah. Ya. Di antara dosa-dosa yang sangat besar. Nah, dikarenakan jihad fi sabilillah termasuk di antara puncak Islam. Wa durwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Rasul mengatakan puncaknya Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Nah, ya, ketika meninggalkan itu semuanya, ya, kikir, bakhil, tidak mau bersedekah. Nah, dan juga melakukan praktek jual beli dengan cara riba. Ya, tersibukkan dengan pertanian, tersibukkan dengan peternakan, sehingga meninggalkan jihad fisabilillah. Dikarenakan sibuknya dengan pertanian dan peternakan, lebih memilih pertanian dan peternakannya daripada jihad fisabilillah. Ketika terjadi hal itu, anzalallahu bihim bala'an. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala, ya, musibah kepada mereka. Nah, akan diberikan musibah ketika mereka melakukan perkara-perkara tadi. Intinya kemaksiatan-kemaksiatan. Intinya meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan keharaman-keharaman. Ya, ini sebab turunnya musibah. La yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Allah tidak akan mengangkat musibah dan bala tersebut dari mereka sampai mereka kembali ke agama. Intinya sampai kembali kepada agamanya. Ya, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan keharuman-keharuman. Ini makna kembali kepada agamanya. Kembali menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kembali menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kalau sudah kembali kepada agamanya, Allah akan cabut bala tersebut. Ya. Nah, sehingga musibah-musibah yang mungkin mengenai diri kita, kalau kita ingin segera dicabut musibah dan bala tersebut, kunci utamanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, beristighfar. Ya. Nah, mungkin dikatakan tadi kemaksiatan. Kemaksiatan apakah bentuknya melakukan keharaman, melakukan larangan, atau meninggalkan perintah. Ya, sehingga bentuk tobatnya hendaklah dia melakukan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.